Diet, gaya hidup, dan obat-obatan yang diambil akan mempengaruhi indera penciuman. Ah, aku tahu karena pilek. Memori bau lebih efisien dan tahan lama dibandingkan memori visual dan rasa. Baunya seperti bau penemuan. Wow. Mau tahu? Mau tahu? Mau.